tatap matanya. Setiap aku melihat dirinya, ingin rasa hatiku memilikinya. Sungguh aku indahkan memilikinya berkulu. Siapa? Wow. Ku suka, ku sayang, sungguh ku mau memilikimu. Ku suka kamu, ku cinta kamu. Ku rasakan padaku sekali lagi. Yang kencang karena dia. Coba kekompakannya Bengkulu. Tanganmu mana ikuti irama. Wow, yeah, wow, indah banget. Keren banget dari sini.